Ya beb. Bebek. Aku tak mungkin melupakanmu. Bella. Tapi. Nyapa. Tasya tak berdaya. Pret. Begitu mudah mengkhianati diriku. Asik. Cintaku juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Kamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Nyusafara. Bareng-bareng lagi semuanya. New Savannah, Tasya. Tepuk tangannya mana dong?